Yen ono salah neng urepku, kula nyuwun pangapuramu. Aku sepengin lanjut senajan wis kepacut, tak akoni aku sing lupa. Udan, udan no sing gede, klinter no alohku iki. Kono milih ojo mbok kobali, salahku sing wingi wis tak ketuni. Rasane ora karuan mergo salah dalan. Lintang sewangi, cukup sewangi iki, tak bakal tak duweni mung ngeri du ati. Tresno mung sak kedep mata, pernah tergoda karo lintang sewengi. Yoi, tetap pilih siapa yang menemani kamu hari nol. Hari ini balik ke diri. Ya balik ke omah lho, kata-kata wakil gitu. So